satu kirat. Satu kirat ini satu kumpulan. Ya. Nah, itu upahnya satu kirat. Fa'amilatil Yahudi. Maka orang Yahudi beramal. Setelah itu dia berkata lagi, "Tsumma qala, man ya'mal li min nisfin nahari ila salatil asr ala kirat." Siapa yang beramal untuk saya dari pertengahan siang sampai salat asar dapat satu kirat juga. Iya. Jadi dari pertengahan siang sampai salat asar. Iya. Satu kirat. Fa'amilatin Nasara, orang Nasara pun bekerja. Tsumma qala, setelah itu ia berkata lagi, "May ya'malli min salatil asr ila an taghib asy-syams, ila an taghib asy-syams ala kiratain." Siapa yang beramal untuk saya dari salat asr sampai terbenamnya matahari dan dia dapat dua kirat. Iya. Dapat dua kirat. Maka siapa yang melakukan ini? Karena Nabi, fa antum hum. Iya. Maka yang beramal ini, kalian itu adalah mereka yang beramal ini. Kalian umat Islam di sini yang beramal. Jadi umat Islam, ya, mereka beramal dan mendapatkan dua kirat. Dikatakan dalam hadis, faghadibatil yahud wan nasara, maka orang Yahudi dan Nasara marah. Waqalu, mereka berkata, malana aktsaru amalan wa aqallu ajran. Kenapa kami ini, ya, yang paling banyak amalnya dan paling sedikit upahnya? Si Yahudi beramal dari pagi sampai siang, ya, si Nasara beramal dari siang sampai waktu asar. Ya. Panjang jaraknya tapi upahnya sedikit. Ya. Sebaliknya kaum muslimin hanya batas waktu singkat dan dapat dua kirat. Qala, maka dikatakan, hal naqasdukum min haqqikum syai'an, apakah saya kurangi dari hak kalian sesuatu? Kan memang itu sudah yang ditetapkan, kalian beramal dari sini satu kirat, sekarang upah yang saya berikan kepada kalian apakah kurang atau tidak? Ya. Mereka berkata, la. Ya. Qala, kalau begitu, dalika fadli utihi man asya, itu adalah keutamanku yang saya berikan kepada siapa yang saya kehendaki. Nah, ini keutamaan bagi umat Islam. Ya. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada mereka. Amalan-amalan mereka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ciri khasnya umat Islam. Di antara ciri yang sangat besar. Karena itu banyak kekhususan, keutamaan didapatkan oleh umat Islam, tidak diberikan kepada umat lain. Umat Islam datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya muka, tangan dan kaki mereka karena bekas wudunya. Dikenal dengan itu. Umat lainnya enggak. Dijadikan berbagai macam berkah untuk umat Islam. Waktu paginya berkah khusus untuk mereka, umat Islam. Tidak dijadikan kepada selain pada mereka. Dihalalkan untuk mereka ghanimah. Selain umat Islam tidak ada penghalalan ghanimah. Dan banyak lagi keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ini. Iya. Dan di sini sisi keutamaannya dari hadis ini, umat Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan pahala. Iya. Di antara umat-umat yang lainnya dalam amalan. Naam. Kemudian setelah itu dikatakan hadis setelahnya, wa fihi aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dalamnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adallallahu anil jum'ati man kana qablana. Allah telah menyesatkan dari Jumat orang-orang sebelum kita. Kalimat ini menyesatkan, menunjukkan bahwa seorang itu diucapkan, diitlakkan padanya kalimat tersesat pada dua perkara. Ada yang sesat dari perkara yang merupakan perkara pokok prinsip dalam agama, dan ada yang sesat, ya, dalam perkara yang merupakan perkara ijtihad. Dia menyelisih yang benar, menyelisih yang tepat. Seperti di sini, umat-umat sebelum umat Islam itu disuruh memilih hari yang cocok untuk mereka. Ya. Hari yang cocok. Di antara 7 hari disuruh milih hari yang cocok. Maka apa yang terjadi? Katakan dalam hadis, fakana lil yahudi yaumus sabt. Orang Yahudi dapat hari Sabtu, pilihan mereka. Dan dapat hari Jumat. Hari Jumat yang paling utama. Nah, wa nasara yaumul ahad. Dan orang Nasara mendapatkan hari Ahad. Mendapatkan hari Ahad. Ya. Faja Allahu bina fahadana li yaumil Jum'ah. Maka Allah mendatangkan kita umat Islam, kemudian kita diberi hidayah dengan hari Jumat. Di sini pilihannya dari Allah, bukan disuruh milih sendiri umat Islam. Langsung dipilihkan hari Jumat yang paling hebatnya dan paling mulianya di antara seluruh hari. Ya. Nah, dan hari Jumat adalah hari yang paling baik. Hari yang paling baik. Karena itu dikatakan, wa kadzalika hum lana tab'an yawmal qiyamah. Dan demikianlah mereka akan mengikuti kita pada hari kiamat. Kalau dalam susunan hari dalam Islam, yang pertama itu Jumat, kemudian Sabtu, Ahad. Ya. Walaupun sebenarnya ada khilaf di kalangan para ulama, ya, awal pekan itu yang mana? Apakah awal pekan Jumat atau selain Jumat? Berdasarkan hadis ini, awal pekan adalah apa? Adalah Jumat. Ya. Awal pekan adalah Jumat, yang lainnya ikut kepada mereka. Jadi yang mulai adalah umat Islam, setelah itu umat setelahnya, hari-hari setelahnya. Iya. Dan ini mengandung keutamaan yang sangat besar bagi umat Islam. Bagaimana kita lihat dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini jangan sampai jatuh di dalam kesesatan. Iya. Dan ini dalam hadis yang sahih dari seluruh jalan-jalannya. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Umat dalam arti jenisnya, atau umat dalam arti umatul Islam, yaitu para sahabatnya dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang tertera di dalam ayat Al-Quran. Dan ini ayat yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i tentang umat tidak terkumpul di atas kesesatan, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak padanya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Iya. Mengikuti jamaah, menyelisihi umat. Iya. Tidak mengikuti jalannya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa ancaman untuk mereka? Ya, bukan ancaman main-main. Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan mereka larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam. Kalau mereka tidak ikut, kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan neraka jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Perhatikan ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini. Dipilihkan umat untuk umat ini yang paling baik. Dan dijaga tidak jatuh di dalam kesesatan. Sebagaimana umat sebelumnya disesatkan dari hari Jumat, orang Yahudi jatuh pada hari Sabtu, orang Nasrani jatuh pada hari Ahad. Demikian. Nah, kemudian disebutkan lagi keutamaan di sini, dibangun di atas hal ini. Kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah. Demikianlah mereka, Yahudi dan Nasara itu akan mengikuti kami pada hari kiamat. Iya. Coba, umat Islam paling terakhir. Ya. Tapi dia yang paling depan, yang lainnya ikut. Ini keutamaan lain. Karena itu disebutkan dalam hadis setelahnya, nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Kami yang paling terakhir dari penduduk dunia dan kami yang paling pertama pada hari kiamat. Maksudnya kami adalah umat yang paling terakhir, tapi kami yang paling pertama masuk surga. Paling pertama dihisab, paling pertama masuk surga. Coba bayangkan, dari seluruh umat manusia yang hidup dari awal sampai akhir, semuanya yang paling pertama adalah umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keutamaan yang sangat besar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ana awwalu man tuftah lahu abwabul jannah. dalam hadis riwayat Muslim, saya adalah orang yang paling pertama dibukakan untuknya pintu surga. Kalau Nabi kita yang paling pertama dibukakan pintu surga, apakah umatnya terakhir? Nabinya duluan masuk, umatnya tidak ikut menyusulnya? Tentunya umat itu ikut bersama Nabinya. Karena Nabi yang paling pertama, maka umatnya, umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Ya. Dan ini keutamaan sisi lain bagi umat ini. Dan diterangkan dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya, dari jalan Bahs bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum tuwaffuna sab'ina ummah, antum khairuha wa akramuha ala Allah. Kalian wahai umat Islam menggenapkan 70 umat. Jadi umat Islam umat yang ke-70. Umat paling terakhir, urutannya urutan ke-70 umat Islam ini. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antum khairuha, kalian yang paling baiknya, wa akramuha ala Allah azza wa jalla, dan yang paling mulianya di sisi Allah azza wa jalla. Naam. Dan bukan cuma ini saja. Umat Islam adalah penghuni surga yang paling banyak. Diterangkan dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, kata Ibnu Mas'ud, "Ama tardawna an takunu rubu'a ahli al-jannah?" Tidakkah kalian ridha? Tanya kepada para sahabat. Tidakkah kalian ridha menjadi seperempat penduduk surga? Fakabbarna, para sahabat takbir, Allahu Akbar. Kagum mereka. Luar biasa ini, seperempat. Penduduk dunia dari awal sampai akhir. Betapa banyak umat sebelumnya, 69 umat sebelumnya. Umat Islam ditawari, tidakkah kalian ridha menjadi seperempat? Iya. Gembira betul para sahabat, takbir mereka, Allahu Akbar. Iya. Thumma qala, kemudian Nabi tanya lagi, "Ama tardawna an takunu thulutha ahli jannah?" Tidakkah kalian ridha menjadi sepertiga penduduk surga? Fakabbarna, kami takbir lagi. Iya. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, "Inni la arju an takunu syatra ahli jannah." Sungguhnya saya benar-benar mengharap kalian ini menjadi seperdua penduduk sorga. Keutamaan bagi umat Islam. Seperdua penduduk sorga dari umat Islam. Karena itu bersyukurlah dan pujilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan taufik dan hidayah mengenal Islam. Dan kesyukuran itu tidak cukup kecuali dengan mengetahui hakikat Islam dengan benar dan menjalankan syariat dengan Islam itu, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan seluruh dari kita ditetapkan di atas jalannya dan semua dari kita diwafatkan di atas keislaman. Nah, hanya sekedar itu keutamaan umat Islam. Dalam umat Islam ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa iqab, sebagaimana diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari Muslim. Orang-orang lagi dihisab di padang mahsyar. Hisab yang sangat mengerikan itu. Di padang mahsyar, tatkala matahari didekatkan di atas kepala sejarah 1 mil, hisabnya disaksikan oleh seluruh makhluk. Tidak satu perkara pun yang kecil maupun besar kecuali pasti akan dihisab. Wa nadha'ul kitab فَنَرْ فَتْ وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Dan diletakkanlah Alkitab dihisab. Maka kamu melihat orang-orang yang mujrim, orang-orang yang bergelimang dengan dosa, مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, ya, sangat sedih melihat catatan amalannya. Mereka berkata, ya wailatana, wahai betapa celakanya kami. Ya. Ma li hadzal kitab? Ya. Apa kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak suatu yang kecil dan besar, semuanya tercatat di dalamnya. Nah. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka dapatkan seluruh yang mereka lakukan hadir. Mereka saksikan. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak menzalimi siapapun. hisab yang sangat berat ini, tapi umat Islam di antara mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa iqab, tanpa perhitungan dan tanpa siksaan, langsung masuk surga. Nah, subhanallah. Dan orang yang memeluk Islam itu adalah izzah bagi mereka, keutamaan dan kemuliaan bagi mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Miqdad bin Al-Aswad, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabqa ala dhahri al-ard baitu madar wala wabar illa adkhalahu Allah kalimat al-islam bi'izzi aziz aw dhulli dalil ama yu'izzukum Allah amma yu'izzukum Allah azza wa jalla fayaj'alukum min ahliha aw yudhillukum fayadinunaha fayadinuna laha. Naam, kata beliau, tidak akan tersisa dari punggung bumi ini satu rumah di daratan maupun di datar maupun yang tempat tinggi kecuali Allah akan memasukkan kalimat Islam dengan kemuliaan yang mulia dan kehinaan orang yang hina. Adapun orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang dijadikan sebagai ahliha, sebagai ahlul Islam, sebagai pemeluk Islam, sebagai umat Islam, ini akan dimuliakan oleh Allah. Au yudilluhum, yang dihinakan itu adalah orang-orang yang merendahkan Islam. Karena itu hendaknya bersyukur umat Islam dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kenikmatan ini, dan sungguh ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Baik, kemudian setelah itu diterangkan lagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, keutamaan Islam yang lain. Kata beliau, wa fihi ta'liqan 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, wa fihi, kalau hadis tadi yang dikatakan wa fihi Nabi Hurairah itu dengan lafaz ini riwayat Muslim dengan lafaz ini, tapi maknanya muttafaqun alaih maknanya. Wa fihi ta'liqan, kalimat fihi ta'liqan ini di dalam sahih Bukhari secara muallaq. Muallaq itu artinya Bukhari meriwayatkan langsung kepada Nabi tanpa menyebutkan sanadnya, itu muallaq. Tapi hadisnya disambung oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 881. Iya. Kata beliau, fihi ta'liqan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau berkata, ahabbud din ila Allah al-hanifiyatus samha. Agama yang paling dicintai, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-hanifiyah, al-hanifiyah as-samha. Hanifiyah itu apa? Al-hanif itu artinya yang condong, yang mail, artinya dia condong meninggalkan kesyirikan berarah kepada tauhid, itu hanifiyah. As-samha itu yang mudah, yang gampang, yang ringan, samha. Nah, dan ini adalah agamanya Nabi Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, hendaknya engkau ikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, wa ma kana minal musyrikin. Jadi agama yang dipulai, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agama yang lurus di atas jalan kebenaran, meninggalkan penyimpangan, meninggalkan kesyirikan dan kesesatan, dan agama samha, mudah. Ini keutamaan. Sisi keutamanya dari mana? Kita lihat. Dikatakan ahabbud din, sebaik-baik agama, ad-din. Ad-din di sini alif lamnya ada dua kemungkinan. Mungkin alif lam di sini adalah alif lam lil jins, maksudnya seluruh jenis agama. Jadi sebaik-baik seluruh jenis agama adalah Islam. Ya, itulah agama hanifiyah as-samha, itu Islam itu. Yang sifat Islam itu hanifiyah samha, begitu sifatnya. Nah, kalau ini adalah keutamaan bagi Islam di atas seluruh agama yang lain, diutamakan dengan kemudahan dan kelurusan agama. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua, alif lam pada kalimat ad-din itu bisa alif lam lil ahd, suatu perkara yang sudah dimaklumi, yaitu agama yang diinginkan, agama Islam Jadi sebaik-baik Islam atau Islam yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Agama yang hanifiyah, samha, mudah. Ya. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu syariat yang mudah. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari, kemungkinan yang kedua ini. Karena itu beliau bawakan hadis ini, ta'liq ini di Kitabul Iman, di bab tentang agama itu mudah. Ya. Bahwa syariat Islam ini adalah syariat penuh dengan kemudahan. Nah, dibawakan oleh beliau secara mausul hadis Abu Hurairah, kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dina yusrun." Sungguhnya agama itu mudah. "Wala yushaddad dina ahadun illa ghalaba." Dan tidak seorang pun ekstrim dalam agama kecuali akan terkalahkan. Iya. Maka ciri dan sifat agama Islam adalah agama yang mudah bagi pemeluknya. Agama yang mudah bagi pemeluknya. Karena itulah agama ini menjadi agama yang paling besar dan agama yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Iya. Dan umat Islam adalah umat yang paling banyak. Syariatnya adalah syariat yang penuh dengan kemudahan. Karena itulah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para dai ketiga, beliau mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman. Pesan beliau, yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunassira. Permudahlah dan jangan kalian persulit. Beri kabar gembira dan jangan kalian buat orang lari. Nah, ini ciri dan sifat agama Islam. Agama yang penuh dengan kemudahan. Cuma di sini mungkin ada satu poin yang perlu saya tekankan. Ya, sebab mudah ini kalimat nisbi. Dan orang-orang berselisih memahami tentang kemudahan. Dan orang-orang dalam persepsi mudah itu berbeda-beda. Sebagian orang mengatakan ini mudah, yang lainnya berat. Sebagiannya berat, ini mudah. Kan begitu? Kalau begitu apa itu yang mudah? Apa bobotnya, apa ukurannya dianggap ini mudah? Ukurannya bukan ukuran dengan mengikuti kepala sendiri atau mengikuti keinginan dan hawa nafsu. Tapi ukuran mudah itu adalah apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran, nas dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dhabitnya. Jadi bisa dhabit dalam dua perkara. Perkara yang pertama, dikatakan bahwa kemudahan ini apabila kemudahan tersebut sesuai dengan gambaran dari Al-Quran dan sunnah. Nah, jadi hakikatnya kalau Al-Quran wa sunnah menggambarkan begini, nah itulah kemudahan. Walaupun yang lainnya menganggap sulit, hakikatnya mudah. Ya, hakikatnya adalah mudah. Dipahami? Nah, kemudian yang kedua, ya, ukuran kemudahan ini, itu kadang bisa dilihat kemudahan itu pada perkara-perkara yang merupakan perkara yang butuh menerapkan pokok-pokok syariat dan kaidah-kaidahnya. Dan ini masalah hukum yang seperti ini hanya ditentukan oleh alim yang mumpuni atau alim yang bisa berijtihad. Iya. Nah, dalam ukuran penentuan. Karena itulah kadang di dalam hikmah dakwah, ya, dalam penyampaian dan seterusnya, ya, butuh seorang mempermudah manusia. Ya, bagaimana cara mereka masuk ke dalam Islam dengan cara yang sesuai dengan tuntunan syariah, ya, dan hikmah dengan syariah sehingga mereka masuk ke dalam syariah itu dengan mudah. Ya. Nah, karena itu kata sebagian para ulama, dan ini kalimat Sufyan ats-Tsauri, kata beliau, at-tashdid yuhsinuhu kullu ahad. Tashdid itu mempersulit, ya, semua orang bisa mempersulit. Ya, innamal ilmu ar-rukhsah ta'tika min faqih. Tapi ilmu itu adalah rukhsah yang datang dari orang yang faqih. Dari orang yang alim, orang yang ahli fikih. Ya. Jadi ukuran kemudahan ini diukur di atas dua perkara ini. Ya. Jadi jangan terlalu meluas, ya, dalam ukuran kemudahan sehingga masuk ke dalam perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Ya. Jadi ini keutamaan Islam yang berikutnya yang diketekankan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahwa Islam itulah agama yang mudah. Kalau seorang komitmen di atas syariat Islam, kalau seorang menjalankan Islam itu sebagaimana adanya, sebagaimana yang digariskan, yang dituntunkan dalam Al-Quran wa Sunnah, itu sudah kemudahan dan sudah cukup. Tidak perlu dicari yang lainnya. Nah, karena itu, setelah ini beliau bawakan dua atar. Ya. Dan perlu saya ingatkan, bahwa saya di dalam penyampaian saya ini, saya akan meluruskan, kalau misalnya ada hadith yang lemah, saya akan luruskan. Kalau ada hadith yang lemah dari Nabi SAW, ada pun dari sisi atar, ya, apa, maka kita agak bergampangan di dalam masalah ini, ya. Tidak terlalu tasydid dalam memeriksa sanad dan seterusnya, ya. Jadi atsar-atsar itu apalagi yang masyhur, ya, kita akan baca, dan kebanyakan yang disebutkan oleh pengarah ini adalah atsar-atsar yang masyhur dari para sahabat dan para a'immah, ya, setelah mereka. Dikatakan di sini An Ubay ibn Ka'ab, ini atsar dari Ubay bin Ka'ab, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak dalam kitab Az-Zuhud dari Imam Ahmad dan Abu Nu'aim dalam Al-Hilya. Dari Ubay bin Ka'ab qala, beliau berkata, radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, alaikum bis-sabili was-sunnah, hendaknya kalian komitmen di atas as-sabil dan sunnah. Ini wasiatnya. Di atas as-sabil, di atas jalan dan di atas sunnah. Apa itu jalan? Jalan yang diinginkan di sini adalah jalan Islam. Ya. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan ini, jangan kalian ikuti jalan selain dari jalan itu. Ya. Itu sabil. Maka hendaknya kalian berpegang dengan as-sabil was sunnah dan sunnah. Ini pesan Ubay bin Ka'ab. Dan lihat ini, ya, ini fikih beliau yang sangat dalam, menunjukkan pemahaman beliau yang sangat kuat, ya, terhadap prinsip syariat. Kata beliau, hendaknya kalian berpegang dengan as-sabil dan sunnah, dibangun di atas Islam dan sunnah Nabi. Fainnahu laysa min abdin ala sabilin was sunnah. Sungguhnya tidak seorang hamba pun yang berada di atas jalan dan sunnah. Dakar ar-Rahmanah, ia mengingat Allah yang Maha Pengasih. Fafadat aynahu min khasyyatihi fatamassahu an-nar. Lalu mengalirlah kedua air matanya karena takut kepada Allah, ya. Dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Di sini Ubay bin Ka'ab memahami bahwa keutamaan ini, ya, keutamaan yang beliau sebutkan ini tertera dalam hadis Nabi. Hadis yang sahih, aynani la tamassakuman nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Aynun bakat min khasyatillah, mata yang mengalir atau mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ini mata yang pertama. Mata yang kedua, aynun batat tahrisu fi sabilillah, adalah mata yang terjaga untuk menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, di medan peperangan. Dia tidak tidur, ya, menjaga di malam hari. Ini dua mata tidak akan disentuh api neraka. Oleh Ubay bin Ka'ab, beliau katakan keutamaan ini didapatkan kalau dia berada di atas sabil dan sunnah, di atas jalan dan sunnah. Dan ini keutamaan Islam, menunjukkan bahwa seorang itu, ya, hendaknya membangun setiap amalannya sesuai dengan tuntunan dalam syariat Islam. Dan dalam Islam, amalan tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas, dan syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah. Dia harus ikhlas, dia lakukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, dia lakukan amalan tersebut dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu al-mutaba'ah. Jadi beliau melihat bahwa keutamaan ini, matanya tidak akan disentuh api neraka, mata yang menangis karena Allah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, tidak disentuh oleh api neraka. Keutamaan ini didapatkan bagi orang yang menangis karena Allah di atas jalan dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan menangisnya orang-orang sufi yang memang pandai bersandiwara dan pandai meneteskan air mata. Nah, dan bukan pula tangisannya orang-orang yang ingin dilihat oleh manusia. Tapi tangisan di sini yang diinginkan adalah orang yang menangis karena Allah, dibangun hal tersebut di atas perkara yang benar. Dia memang menangis terseduh-seduh, ya, ikhlas, takut kepada Allah menangisnya. Tapi menangisnya itu menangis di atas dikir-dikir bid'ah, ya, merobek-robek baju dan seterusnya. Ini tidak akan dapat keutamaan ini, ya. Tidak akan dapat sama sekali. Bahkan yang akan dia dapatkan adalah bencana, ya, dan mungkin saja matanya akan dibakar dalam api neraka karena menangis tidak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu butuh di atas tuntunan syariat yang benar, ya. Dan ini semua akan kita tekankan, hanya sekedar kita singgung karena lewat. Ya, penekanannya akan datang dalam bab-bab khusus. Dikatakan oleh beliau, walaysa min abdin ala sabilin was sunnah dakarallaha faqsha'ar rajilduhu min khasyatillah illa kana mataluhu kamathal shajaratin yabisa warquha fabainama hiya kadhalik id asabat harih arrihu fatahatta anha warquha illa tahatat anhu dunubu kama tahattu an hadhihi asyjarati waraquha. Kata beliau, tidak seorang hamba pun di atas jalan dan di atas sunnah dia mengingat Allah yang Maha Pemurah, kemudian hatinya apa, kemudian kulitnya merinding atau bergetar min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Kecuali kalau dia seperti ini, maka keutamaannya dia dapatkan apa? Perumpamaannya adalah perumpamaan sebuah pohon yang kering sudah daun-daunnya. Tatkala sudah kering seperti ini daunnya, maka ia diterpa oleh angin yang keras. Patahatta an hawarukuha. Maka daunnya pun berguguran otomatis tertepa angin. Ya. Maka bergugurnya ini dikatakan menggugurkan dosa-dosanya, kecuali akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana bergugurnya apa namanya daun-daun dari pohon ini. Ini keutamaan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sini sisi penekanan pengarang di kalimat yang terakhir ini yang saya akan baca. Dan ini kalimat saya harapkan dihafal. Sebab ini kalimat mutiara sesuai dengan kaidah syarat. Ya. Dan banyak manusia yang lalai darinya. Kemudian kata beliau, "Wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnah khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah." Sungguhnya iktisad dan sungguhnya iktisad, hemat. Iktisad itu artinya hemat. Ya. Dia hemat fi sabilin was sunnah, dalam jalan dan sunnah. Hemat menjalankan agama, menjalankan tuntunan syariah, tapi semuanya sesuai dengan jalan Al-Qur'an dan sunnah semuanya. Dia tidak terlalu banyak amalannya, biasa-biasa saja. Ya. Tidak terlalu banyak salatnya, tidak terlalu banyak puasanya. Ya. Tapi sesuai dengan benar, sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan sunnah. Kata Ubay bin Ka'ab, itu lebih baik daripada ijtihad, daripada sungguh-sungguh dalam amalan tetapi menyelisihi jalan dan menyelisihi sunnah. Ya. Maka yang menjadi ukuran itu bukan banyaknya amalan menjadi ukuran, dan bukan letihnya dia dalam beramal, bukan itu yang menjadi ukuran. Ya. Tetapi yang menjadi ukuran adalah tepatnya dia berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kaitannya dengan keutamaan Islam. Agama itu mudah, ya kan? Agama itu mudah. Kemudahannya ini kalau kita lakukan sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan, maka itu sudah cukup dan sudah memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada manusia. Tidak perlu ditambah-tambah dengan kegiatan sebagian orang. Oh, kita ingin memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, kita lakukanlah maulid, peringati hari kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengenang ya jasa beliau. Ini berlebihan. Ya. Dan tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali sebagaimana yang akan kita terangkan. Ya. Baik. Kemudian atsar setelahnya dikatakan di sini, wan Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata, ya habbada naumul akyasi wa iftaruhum kaifa yughbaruna sahrul hamqa sahral hamqa wa sawmahum walam itqalu dharratin min bir ma'a taqwa wa yaqinin a'zamu wa afdalu wa arjahu min amsalil jibali ibadatan minal mughtarrin. Kata beliau, ya habbada, wahai betapa baiknya, ya. Nah, wahai betapa menakjubkannya. Lihat ya, ini kalimat habbadah, kalimat pengharapan, takjub atau yang semisal dengan itu. Ya. Ada pembahasan tersendiri dalam ilmu nahwu. Naumul akyas, tidurnya orang-orang yang pandai. Ditakbir di sini akyas, orang yang pandai, orang yang pandai yaitu orang yang menjalankan segala sesuatu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidurnya orang yang pandai dan berbukanya mereka. Mereka berbuka, tidak puasa. Maksudnya di sini, mereka ini di malam hari itu tidur. Ya. Ibadahnya sedikit, tidak terlalu banyak. ibadahnya. Dan demikian pula puasanya, puasa sunnahnya, bukan puasa wajib ya. Puasa sunnahnya enggak terlalu banyak. Ya. Banyak iftarnya mereka, banyak berbukanya. Ya, tapi betapa bagusnya mereka. Ya. Kata Abu Dzar, betapa bagusnya. Loh, kenapa lebih bagus ini? Kemudian beliau tambah lagi, kaifa yubanun? Ya bagaimana bisa tidurnya orang yang pandai ini dan puasanya mereka atau bukanya mereka itu dianggap apa namanya tertipu dan dianggap lalai dengan sahral hamqa. Ya begadangnya orang-orang yang bodoh, wasaumuhum dan puasanya mereka. Orang-orang yang bodoh ini begadang di malam hari, salat qiyamul lail, ya. Tapi dia lakukan tidak di atas sunnah Nabi. Dengan berbagai macam bentuk bid'ah. Melanggar dan menyelisih syariah. Demikian pula berpuasa. Dia berpuasa dengan puasa yang apa namanya tidak tepat di atas sunnah. Maka ini tidak ada nilainya, tidak bisa dibanding. Tidurnya orang yang pandai itu lebih bagus dan bukanya mereka lebih bagus. Nah, kemudian setelah itu beliau kasih penekanan di sini. Kata beliau, wala mithqalu dzarratin min bir. Sungguh la di situ lam taukid. La mithqalu dzarratin min bir. Sungguh satu mithqal, satu biji dzarrah dari bir, dari kebaikan, dibarengi dengan ketakwaan, ma'ataqwa wa yaqin, dibarengi dengan ketakwaan dan keyakinan. Jadi satu kebaikan, kebaikan ini satu saja, tapi dia dibangun di atas takwa. Ya. Dibangun di atas syariat yang benar dan yakin sesuai dengan tuntunan yang benar dalam agama. Kata Buddha, kata Abu Darda, a'adhamu, ini yang paling a'adham, lebih besar, bukan cuma lebih besar lagi, wa afdal, kata beliau, dan lebih afdal, bukan lebih afdal lagi, ada tambahan yang ketiga, wa arjah, dan lebih berat, min amsalil jibal, lebih berat daripada seperti banyaknya gunung ibadah. Mereka lakukan ibadah seperti banyak gunung dari orang-orang yang mugtarin, orang-orang yang mugtar, orang-orang yang tertipu, orang-orang yang ingin dilihat orang atau orang-orang yang hanya sekedar beribadah ya, di atas selain sunnah dan seterusnya. Ya. Nah, Abu Dzar ini atau Abu Darda ini radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini dikenal sebagai orang yang sangat banyak sekali tafakkur dan berfikir dalam masalah-masalah ilmu. Sampai dikatakan oleh istrinya Ummu Darda, ya, beliau ini kebanyakan ibadahnya adalah tafakkur. Ya. Orang yang tafakkur itu bagus, banyak manfaatnya. Naam. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kan begitu ya dalam ayat. Ya. Ini tafakkur yang bagus, bukan menghayal ini ya, tapi tafakkur. Ya. Memahami hikmah, berfikir tentang nusus dan keadaan manusia, mencarikan solusi dalam agama dan seterusnya. Ini perkara yang sangat bagus sekali. Sehingga Abu Darda ini punya kalimat-kalimat hikmah yang sangat banyak sekali. Dan para ulama menukilnya dari zaman ke zaman. Ya. Nah. Rayallahu ta'ala anhu. Taib, ini beberapa perkara yang menjelaskan tentang keutamaan Islam. Sekarang kita akan pindah ke bab setelahnya. Ya. Bab yang kedua. Dan akan datang lagi insyaallah ta'ala beberapa keutamaan Islam yang lain bersama bab-bab yang kita akan baca. Ya. Dikatakan di sini oleh pengarang, bab yang kedua, bab wujubid dukhul fil Islam. Ya. Bab wajibnya masuk ke dalam Islam. Di sini penekanan, setelah menjelaskan wajibnya atau setelah menjelaskan keutamaan Islam, setelah itu bab kedua menjelaskan wajibnya masuk Islam untuk menepis pemahaman. Ya, jangan sampai diterangkan ini keutamaan. Biasanya kan keutamannya begini, keutamannya begini. Kan biasanya boleh milih, boleh tidak. Ya kan begitu. Keutamaan boleh milih, boleh tidak. Tapi di sini beliau ingin terangkan bahwa memeluk Islam ini bukan pilihan, tapi ini kewajiban, hukumnya masuk Islam. Ya. Wajib hukumnya masuk Islam, bukan sunnah. Ya. Itu bukan anjuran, tapi hukumnya wajib seorang itu masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, la yasma'u bi yahudiyun wala nasrani thumma la yu'minu bima ji'tu bih illa kana min ahli an-nar. Tidak seorang pun dari Yahudi dan Nasrani mendengar saya diutus, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang saya bawa, kecuali dia itu adalah penghuni neraka. Pastikan. Ya. maka wajib untuk masuk Islam. Dan di sini dibawakan dalil-dalil oleh beliau tentang hal ini. Dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, wa qaulullahi taala, dan firman Allah taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat kelak adalah orang-orang yang merugi. Di sini dikatakan wa may yabtaghi ghairal islam, siapa yang menginginkan, menghendaki, mencari ghairal islam, selain Islam. Islam itu dalam an-nusus punya dua penggunaan. Ya, dua penggunaan. Ada Islam bermakna Islam umum, dan ada Islam bermakna Islam khusus. Islam yang umum ini adalah Islam yang dibawa oleh seluruh nabi dan seluruh rasul. Ini Islam yang umum. Nah, dan Islam yang khusus itu adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang diinginkan di dalam ayat ini apa namanya, dua-duanya atau mengandung dua kemungkinan. Islam yang umum itu diterangkan ya oleh para ulama, diberikan definisi seperti definisi Ibnu Jarir dalam tafsirnya dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Kitabul Iman. Dan ini yang banyak didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam buku-buku beliau. Ya. Apa Islam itu? Dikatakan huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu laku bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, hanya menyembah kepada Allah. Itu agama setiap nabi dan setiap rasul, bukan agamanya Nabi Muhammad saja. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang nabi atau seorang rasul. Ya. Misinya apa? Serulah bahwa tidak ada yang berhak, atau sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Taghut ada segala sesuatu yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak penafsiran di antara makna taghut itu. Nah. Demikian. Dan banyak lagi ayat yang menunjukkan tentang itu. Jadi perintah tauhid adalah agama setiap nabi dan setiap rasul. Kemudian yang kedua alistis, jadi dikatakan Islam itu maknanya adalah alistislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wal inqiyadu laku bitta'ah, dan terikat dengannya dengan ketaatan, terikat kepada Allah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini juga misi setiap nabi dan setiap rasul. Iya. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Iya. Juga lagi-lagi misi setiap nabi dan setiap rasul. Demikian pula wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya. Yang ketiga diantara apa namanya dari komponen Islam ini. Jadi yang pertama al-istislamu billahi bitauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Yang kedua, terikat dengannya dengan ketaatan. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Bukan cuma syiriknya saja, juga meninggalkan orang-orang yang berbuat kesyirikan, para pelaku kesyirikan. Dan ini juga agama setiap nabi dan setiap rasul. Qad kana lakum qad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh telah ada pada kalian suri tauladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Orang-orang yang bersamanya itu para rasul yang bersama beliau. Ya. Apa itu suri tauladan yang baik? Ya, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi orang berislam. Dia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terikat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus berlepas diri, harus kafir dari segala kekufuran, segala kesyirikan, dan segala pelaku kafiran dan kesyirikan. harus benci melihat orang-orang yang berbuat kesyirikan, dahulu syirik. Ini konsekuensi dari keislaman. Dan inilah Islam bermakna umum. Islam bermakna khusus. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mencakup Islam yang dibawa oleh para nabi dan juga Islam dengan tiga martabat itu. Islam dengan tiga martabat. Sebab Islam secara umum itu terbagi tiga lagi. Islam di dalam agama kita terbagi tiga. Ada namanya Islam, ada namanya ihsan, dan ada namanya iman. Al-Islam itu yaitu rukun Islam. Iman, rukun iman. Rukun Islam ya, adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara zahir. Tapi harus ada perkara batin yang membenarkan zahir ini. Rukun iman adalah perkara yang berkaitan dengan masalah batin, semuanya keyakinan dalam hati, tapi harus ada dari perbuatan zahir yang membenarkan keimanannya. Jadi dia jangan mengatakan dia sholat, dia puasa, tapi di dalam dirinya benci kepada Islam, kufur kepada Allah, tidak benar itu. Ya. Perkara zahirnya harus didukung dalam hatinya, berserah diri. Demikian pula keimanan. Jangan mengatakan dirinya beriman kepada Allah, ya, kepada hari akhirat, kepada Nabi, kepada Rasul, kepada kitab-kitabnya, kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya, tapi dia tidak pernah sholat, menyembah di kuburan. Ini semuanya tidak membenarkan apa yang ada dalam hatinya. Tidak cukup dikatakan dia beriman.